Masih bersama New Palaba dan Wahana Musik, artis yang satu bakalan memberikan yang terindah untuk Anda semuanya. Siapa dia kalau bukan Sinta Arsinta New Palaba. Kurang